Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمورنا في الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمد عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, hafidhuni wa hafidhakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillah yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih diberi waktu oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari yang ke-15 di bulan Ramadan 1440 Hijriah ini. Kalau bukan dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak mampu untuk melaksanakan rangkaian ibadah di hari yang ke-15 ini. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, hafidhani wa hafidhakumullah. Kita gunakan Ramadan tahun ini untuk membersihkan jiwa kita, dijadikan sebagai tazkiyatun nufus, untuk mensucikan jiwa. Masyhur di kalangan kaum muslimin, terkhusus salafiyin, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah dan juga imam yang lainnya. Kata beliau alaihi salatu wasalam, "Idza jaa Ramadhanu," apabila datang Ramadhan, yani syahrul Ramadhan, bulan Ramadhan, "Futihat abwabul jannati," dibuka pintu-pintu surga, "waghliqat abwabun nari," dan ditutup pintu-pintu neraka, "wasufidati syayatin," dan dirantailah, dibelenggulah syaitan-syaitan, sehingga barakallahu fikum jami'an, dalam riwayat Tirmidzi barakallahu fikum disebutkan di sana, "Ya baghiyal khair aqbil," wahai para pencari kebaikan, sambutlah, "wa ya baghiyash syarr," wahai orang yang mencari kejelekan, "aqsir," berhentilah. walillahi utaqun minan nar. Dan milik Allah semata untuk membebaskan dari api neraka. Wa dzalika kullu yaumin. Yang demikian itu adalah terjadi setiap hari. Perhatikan dengan baik ikhwah, akhwati fillah. Kabar gembira dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Dan ini terjadi pada bulan Ramadan, tidak pada bulan yang lainnya. Dibuka pintu-pintu surga, ini menunjukkan bahwasanya amalan kebaikan yang akan menjadikan sebab masuk ke dalam surga, ini sangat-sangat mudah untuk dikerjakan. Allah bantu kaum muslimin dengan dibelenggunya syaitan sehingga mudah, ya, sangat-sangat mudah untuk berbuat kebaikan. Sehingga manfaatkan, ya, amalan-amalan kebaikan ini sebagai pembersih jiwa kita. Begitu pula dikhabarkan bahwasannya pintu-pintu neraka itu ditutup. Sehingga kesempatan untuk orang berbuat jahat itu sangat-sangat sedikit. Kesempatan bagi kaum muslimin untuk berbuat jahat itu sangat sedikit. Karena pemicu, pendorong, penarik untuk berbuat jahat Allah Ta'ala belenggu. Sehingga lihat, yang ada di situ adalah bagaimana jiwa kita, ya, jiwanya setiap insan, karena penggoda-penggoda kejahatan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah belenggu. Sehingga yang ada bagaimana jiwa kita. Sehingga dalam riwayat Tirmidzi disebutkan di sana, ya baghiyal khair, yakni jiwa yang dia adalah pencari kebaikan, pasti akan akbil, sambutlah. Dia akan mudah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ya. Waya baghiya syarr, wahai pencari kejelekan. Jiwa yang biasa mengajak kepada kejelekan, aksir, tahan. Ya. Sehingga ini sangat bisa dirasakan. Yang mungkin di saat ada kecenderungan untuk berbuat jelek jiwa ini, dorongan dari jiwa ini, ingat sedang berpuasa. Sehingga berhenti ia. Bertahan di sini ikhwah. Terus seperti itu. Ya. Karena ada kabar gembira yang berikutnya dari Nabi kita alaihi salatu wasalam. Walillahi utaqun minan nar. Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata pembebasan dari neraka. Allah akan bebaskan hamba-hamba yang Allah pilih dari neraka, dan kita sangat-sangat berharap ikhwah. Sehingga sebab-sebab ini harus kita lalui. Sebab-sebab kita untuk bisa menjadikan orang yang dibebaskan dari api neraka, kita lalui ikhwah. Akhwati fillah. Barakallahu li wa lakum. Wa dzalika kullu lailatin. Itu terjadi setiap malamnya. Sehingga jangan lupa, ya, diri kita untuk minta ini. Minta termasuk dari hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan dari api neraka. Ayo. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, terus minta terus. Sampai malam yang terakhir dari syahrul Ramadan. Memohon dengan sungguh ikhwah. Karena orang yang minta dengan sungguh-sungguh dan yakin, Allah Ta'ala akan penuhi, Allah akan kabulkan. Lihat bagaimana kesungguhan sahabat yang mulia, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diwafatkan dalam keadaan mati syahid di kota Nabi, di Madinah, ikhwah, ketika belum menjadi khalifah. Berdoa demikian, minta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan mati syahid, terbunuh fisabilillah di kota Nabimu, wahai Allah. Sehingga sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf ketika mendengar doa ini memberikan saran, ya Amirul Mukminin, kalau Anda ingin mati syahid, datang ke Syam, berangkat ke Syam. Karena kota Madinah kota yang sangat aman. Ya. Kan maksudnya akan mati syahid kan ketika terjadi pertempuran muslimin dan orang-orang kafir. Ya. Namun Umar Al-Khattab adalah orang yang sangat-sangat yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan kabulkan. Allah kabulkan, ikhwah. Di saat sholat subuh, ditikam oleh siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Yang menjadikan sebab kematiannya. Dan khabar dari Ar-Rasul bahwasanya Umar Al-Khattab adalah syahid. Dan permintaan Umar pun dikabulkan oleh Allah Ta'ala di kota Nabi, di Madinah. Barakallahu fikum. Yakni, kita ambil pelajaran yang berharga ini untuk kita minta kepada Allah dengan yakin supaya termasuk dari hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Merintihlah di dalam berdoa kepada Allah. Mohon. Ya. Karena kita sadari bahwasanya diri kita itu ya, dihadapkan dengan dua perkara ini. Jiwa kita dihadapkan dengan dua perkara ini. Perkara ketakwaan dan perkara kemaksiatan. Ikhwah. Allah khabarkan demikian kepada jiwa kita. Falhamaha fujuruha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan kepada jiwa fajirnya dan ketakwaannya. Sehingga terkumpul pada diri kita yang demikian ini. Lah di Ramadan, Rasul khabarkan ini pula. Ya baghiyal khair, aqbil. Karena pintu-pintu surga dibuka. Wahai para pencari kebaikan, sambut ini. Ya, jiwa-jiwa yang mencari kebaikan yang tidak lain adalah jiwa yang bertakwa. Sambut ini. Wahai para pencari kejelekan. Jiwa yang ada di dalamnya kejelekan, yang ini ada pada diri-diri setiap insan. Aksir, berhenti sudah. Karena pintu-pintu neraka ditutup. Sehingga nas'alullah salam al-afiyah ketika diri kita terjatuh ke dalam maksiat kok di bulan Ramadan, ikhwah. Kita tuh harus segera menyesal. Ya. Berarti jiwa ini memang betul-betul sangat buruk. Sangat jelek. Sehingga segera untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita koreksi muhasabah 14 hari yang telah lewat. Bagaimana keberadaan kita, apakah termasuk bagian dari orang yang menyambut kebaikan-kebaikan, keberkahan. Banyaknya kebaikan yang dilipat gandakan di bulan Ramadan, baik siangnya maupun malamnya. Apakah betul-betul diri ini, ikhwah, sudah mengamalkan kabar gembira dari Nabi kita alaihi salatu wasalam yang sudah sering disampaikan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ayah. Siapa yang berpuasa Ramadan? Dan kita berharap selesai Ramadan. Ya. Tidak terhalangi dengan hutang. Imanan. Dalam keadaan iman. Dalam keadaan tasdik. Membenarkan bahwasanya kita ketika berada pada bulan Ramadan adalah diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa. Kita yakin dengan firman Allah Ta'ala, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Maka siapa yang menyaksikan bulan, yakni bulan yang unzila fihil Qur'an, bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, yakni bulan Ramadan. Karena Allah khabarkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an. Sehingga siapa yang menyaksikan bulan diturunkannya Al-Qur'an yaitu bulan Ramadan, falyasumhu. Wajib bagi dia untuk berpuasa. Kita benarkan ayat ini sebagai tanda keimanan. Sehingga ketika kita melaksanakan Ramadan, benar-benar kita itu membenarkan ayat ini. Wahtisaban. Demikian juga yang ketiga adalah berharap. Mengharap, ngarep-ngarep dengan puasanya untuk mendapatkan thawab, pahala di sisi Allah, sehingga ia sangat-sangat menjaga puasanya, menjaga dari pembatalnya, menjaga dari perusak yang akan mengurangi nilai ibadah puasa. Demikian juga dia menjaga dengan bentuk melakukan amalan-amalan soleh yang akan menyempurnakan nilai ibadah puasanya. Ini yang namanya orang berharap. Apa kabar gembira dari Rasul ketika tiga perkara ini sudah dilaksanakan? Ya puasa, ya kemudian iman, kemudian ikhtisab. Ghufirullahu ma taqaddama min dzambihi. Diampuni untuknya apa yang telah lewat, yang telah berlalu bagi kita ikhwah, diampuni min dzambihi dari dosanya. Ini semua adalah perkara-perkara yang akan membersihkan jiwa kita. Ya. Sehingga setiap kita melaksanakan ibadah puasa di siang hari, barakallahu fikum jami'an, ingat ini. Ya. Keutamaan ini. Begitu pula ketika kita berada di malam harinya ikhwah, semangatkan untuk qiyamu Ramadan, jadi sholat tarawih. Kabar gembira kembali ada dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang tegak berdiri di Ramadan, malam Ramadan, yakni sholat tarawih, ia laksanakan. Ya. Biasanya kalau sudah masuki setengah bulan, itu rasa capek, rasa males, itu mulai menggerogoti jiwa-jiwa ini. Ingat ikhwah, ya, ketika muncul pada diri kita harus segera dipatahkan. Barakallahu fikum. Dalam keadaan iman, ia benarkan tentang syariat atau disyariatkannya sholat tarawih. Dalam keadaan ikhtisab, berharap menghitung-hitung pahala yang telah Allah Ta'ala siapkan. Diampuni apa yang telah lewat dari dosanya. Ya. Bahkan tidak hanya sebatas itu, terkhusus nanti ketika kita dapat apa? Malam yang namanya Lailatul Qadar. Kita barakallahu fikum jami'an, jangan sampai terluputkan. Karena saking agungnya malam Qadar yang dikhabarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam, sampai-sampai zaujah istri beliau alaihi salatu wasalam Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada suaminya, "Ya Rasulullah, apa yang aku ucapkan ketika aku dapati Lailatul Qadar?" Quli, ucapkan oleh engkau ya Aisyah. Ya, bimbingan Rasul ini beliau sampaikan kepada istrinya. Ya, itu bukan berarti umatnya enggak melaksanakan. Ini bimbingan untuk seluruh umatnya. Karena al-ibrah ya bi'umumil lafzi la bikhususi sabab. Karena pelajaran yang diambil adalah dari keumuman lafadz yang ada, bukan kekhususan kejadian. Kejadiannya Aisyah bertanya, dijawab oleh Rasul. Namun faidah manfaatnya adalah dalam kumuman lafaz ini bagi orang yang dapat Lailatul Qadar untuk mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu jangan lupa ikhwan. Karena malam Qadar itu sangat rahasia, maka kita pun ya setiap malam di malam-malam yang dikhabarkan ada malam Qadar kita berdoa demikian. Ya, berdoa. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau cinta kepada kemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ya, barakallahu lakum. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk untuk mensucikan jiwa. Minta untuk dimaafkan dari kesalahan ikhwah. Nabi ajarkan bukan Allahumma innaka ghafurur ghafurun. Tapi Allah tapi yang Rasul katakan apa? Allahumma innaka afuwun. Ini menunjukkan perkara yang sangat agung sekali ikhwah. Karena ketika orang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dihapus ya. Kesalahan-kesalahannya itu dihapus. Kalau hapus, dibusek ya, hapus itu dibusek. Ada bekasnya enggak? Enggak ada ya. Ya, contohnya gini lah, kita tulis di papan tulis ya. Dibusek kan gak keton jadinya tulisannya. Berbeda dengan ghafur. Yang Allah adalah maha pengampun. Allah ampuni. Itu maknanya adalah Allah tutupi kesalahannya. Berarti masih ada kesalahannya apa enggak? Masih, tapi Allah tutupi. Ya kalau masih bingung gambarnya kayak gini. Ditulis di papan tulis. Kalian menulis. Kemudian tutupi. Ketika dibuka masih ada apa enggak? Masih ada. Barakallahu walakum. Sehingga ketika orang terjatuh ke dalam kesalahan kemudian minta ampun kepada Allah dan Allah ampuni, jangan diceritakan sudah. Jadi kemaksiatan yang pernah dilakukan itu jangan diceritakan. Karena nanti akan dibuka kembali oleh Allah. Akan dibongkar oleh Allah. Ya, sehingga ketika yang sudah bertobat sudah, enggak usah diceritakan. Tidak usah diceritakan untuk diambil pelajarannya. Tidak usah. Wabillahi taufiq. Lah di malam Qadar yang diajarkan Nabi kita alaihi salatu wasalam adalah apa? Minta. Minta apa ikhwah? Minta maaf. Supaya dimaafkan. Kalau dimaafkan sudah dihapus, sudah bersih. Ini pun akan menjadikan bersih jiwa ini. Wabillahi taufik. Sehingga kesempatan di Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat-sangat besar untuk dihapuskan kesalahan-kesalahan ataupun ditutupi kesalahan-kesalahan. Sehingga yang demikian inilah upaya usaha untuk dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Api neraka. Ikhwani wa akhwati fillah, hafidhuni wa hafidhakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita keberadaan orang yang sukses, yang beruntung dengan sebab membersihkan jiwa tadi. Dan momen di Ramadan itu sangat-sangat tepat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung, sukses ikhwah. Tidak ada kerugian. Man zakkaha, bagi orang yang mensucikan jiwanya. Jadi jiwa-jiwa kita ini sucikan. Karena kita diilhamkan pada jiwa sudah kita sebutkan tadi. Fujuroha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bagaimana cara untuk kita mensucikan jiwa? Di antaranya seperti tadi, ikhwah. Karena aslul zakah, asal dari zakat, ya qad aflaha man zakkaha, asal dari zakat. Ya, zakat itu artinya adalah az-ziyadah, tambahan. Yani az-ziyadah fil khair, tambahan di dalam kebaikan. Ya. Sehingga ketika orang yang akan dikatakan beruntung adalah orang yang menzakkaha, orang yang selalu menambah kebaikan. Ya, seperti doa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waj'alni hayatan ziyadatan filli, jadikan kehidupanku adalah untuk tambahan di dalam kebaikan, fil khair. Sedangkan minta kepada Allah kematian itu dijadikan sebagai istirahat dari kejelekan. Ya. Waj'alni mautan, ya. Jadikanlah kematian itu sebagai apa, ikhwah? Ya, sebagai keselamatan dari kejelekan. Karena yang ada pada diri kita itu kalau tidak berbuat baik, berbuat jelek, itu yang ada. Dorongan jiwa itu. 6. Ikhwani fid din. Ayat yang mulia ini, qad aflaha man zakkaha, telah beruntung bagi orang yang mensucikan jiwanya, adalah anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha. Yang akan beruntung adalah orang yang berusaha untuk membersihkan jiwanya, wa islahiha, dan memperbaiki jiwanya. Ya. Sehingga muhasabah, introspeksi diri, ini sangat-sangat penting bagi kita. Nah, sehingga istighfar minat ta'at, sehingga dia memperbanyak ketaatan-ketaatan, wal khairat, dan kebaikan-kebaikan. Wal ibti'ad ali syurur, dan menjauhi dari kejelekan-kejelekan. Wal sayyiat, dan keburukan-keburukan. Kalau demikian, tahaqqaqa falahuhu, maka terwujudlah kesuksesannya. Namun sebaliknya, ikhwah, waqad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Ya, asal dari tadziyah adalah al-ikhfa. Ya, terbenam, tenggelam, enggak kelihatan. Karena jiwa yang mulia ini akan tenggelam bi fi'lil atham, dengan perbuatan-perbuatan dosa. Jiwa itu akan jadi tenggelam. Ayo ikhwah. Oleh sebabnya demikian, di saat orang jatuh ke dalam kejelekan, segera bangkit dengan bertobat. Jangan diteruskan. Ya, jangan diteruskan. Karena itu akan menenggelamkan jiwanya. Sehingga ketika jiwanya sudah kotor, itu yang namanya fi'lul khairat itu gak tertarik sama sekali. Gak tertarik sama sekali. Sehingga kalau ada tawaran-tawaran kebaikan yang disebutkan dalam ayat Al-Quranul Karim maupun hadis Rasul alaihi salatu wasalam, ukur diri kita saja, jangan ukur orang lain. Ya. Bagaimana sambutan jiwa ini? Apakah mengerjakannya? Ya. Atau sebaliknya, na'udzubillahi min dzalik, menolaknya? Ingat ya, menolak itu adalah perkara yang sangat bahaya kalau itu yang ditolak adalah al-haq, kebenaran. Ini harus dijadikan perkara yang selalu di hadapan kita. Karena itu akan mengotori jiwa yang sangat-sangat dasar. Karena kategori orang yang sombong itu adalah yang menolak kebenaran. Dia harus diperhatikan ya, diri-diri kita ini. Karena Nabi kita mengkhabarkan ketika menjelaskan tentang sombong adalah batarul haq wa ghumtun nas. Menolak al-haq dan merendahkan manusia. Ini semuanya akan mengotori jiwa. Mengotori jiwa kita. Sehingga akan tenggelam orang yang demikian. Lihat dalam sejarah bagaimana keberadaan orang-orang yang sombong dengan perintah Allah. Yang disampaikan oleh para rasulnya. Alaihim as-salatu wassalam. Ya, banyak. Atau banyak disebutkan kisahnya Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Ya, bagaimana kesombongannya Fir'aun. Ya. Itu merusak jiwanya. Dan tidak menjadi tinggi walaupun mengatakan ana rabbukumul a'la. Gak menjadikan dia tinggi karena kesombongannya ini. Walaupun menganggap tinggi gak bakalan tinggi. Allah hinakan. Bahkan Allah tenggelamkan. Di dasar laut ikhwah. Laut merah. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu karena jiwanya yang kotor. Menolak kebenaran yang datang bersama Nabi Musa alaihissalam yang tidak lain itu adalah perintah dari Allah. Yang sangat mengerikan ketika seorang menolak kebenaran, barakallahu fikum jami'an, ingat bahwasanya al-haq itu adalah Allah. Al-haq itu ismun min asma'illah. Al-haq itu nama dari nama Allah. Sehingga ketika dia menolak kebenaran, itu sama saja menolak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu perhatikan diri kita. Jangan sampai dikotori dengan menolak kebenaran. Ada kata kita tahu itu kebenaran, namun kita belum mampu mengerjakan. Jangan sampai ditolak. Namun mohon kepada Allah agar mampu untuk mengerjakannya. Tahu dirinya itu salah. Ya. Dan akan berusaha untuk bisa mengerjakannya sekuat tenaga. Ya. Ada tekad. Supaya nanti tidak dikategorikan orang yang apa ya? Menolak al-haq. Lihat bagaimana keberadaan jiwa yang mulia. Ya. An-nufus as-syarifah, jiwa yang mulia itu la tardu minal asya illa bi'a'laha. Ya. Jiwa yang mulia yang akan bersih, jiwa yang suci itu tidak akan ridho dengan perkara-perkara kecuali yang akan menjadikan jiwa itu tinggi. Dengan kemuliaan tadi. Dengan perkara yang paling afdolnya untuk ia kerjakan. Ya. Ini jiwa yang mulia. Oh ini amalan soleh ia kerjakan. Oh ini amalan yang akan menyelamatkan dirinya dari api neraka ia kerjakan. Begitu ikhwah. Sehingga setiap ada tawaran-tawaran. Semisal yang dikhabarkan oleh Nabi kita. Siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam selain yang difardukan. Maka akan dibangunkan rumah di surga. Ini kan namanya tawaran ikhwah. Maka jiwa yang syarifah yang mulia itu akan meraihnya. Sehingga setiap hari dia kerjakan 12 rakaat ini. Dapat hari berikutnya, ya lakukan. Dapat hari berikutnya, ya lakukan. Enggak cuma sekali toh. Tapi selama ada hari ya kerjakan. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ketika selesai alhamdulillah. 12 sudah kerjakan. Ya serahkan urusannya kepada Allah. Sehingga ketika meninggal malam itu. Dan dia yakin akan janji yang disampaikan oleh nabinya enggak bakalan diselisihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat dia ikhwah, dibangunkan rumah di surga. Wabillahi taufik. Bahkan disebutkan di sana siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, ya, dia terselamatkan dari api neraka. Dia berusaha sehingga 4 rakaat itu berarti yang sunat rawatib muakkadah, 2 rakaat setelah zuhur salat sunat rawatib muakkadah, tambah 2 yang ghair muakkadah ini. Ketika selesai, ia sangat berharap dibebaskan dari api neraka. Hadza yakin, sehingga ia jaga. Hari besok dapat zuhur, ia jaga lagi. Hari besoknya dapat zuhur, ia jaga lagi. Hadza istiqomah. Bahkan di sana ada kabar dari Nabi kita alaihi salatu wasalam, siapa yang mengerjakan salat berjamaah selama 40 hari, ikhwah. 40 hari dengan berjamaah dan mendapati takbiratul ihramnya imam, ya dapat, ikhwah. Ya. Berarti kalau dapati takbiratul ihramnya imam, terlambat apa telat? Tidak terlambat, tidak telat dia. Maka janji yang disampaikan oleh Rasul, ia akan dapati baro'atan, 2 kebebasan. Ya. Yang pertamalah baro'atun minan nar, akan dibebaskan dari neraka. Yang keduanya baro'atun minan nifak, dibebaskan dari sifat kemunafikan. 40 hari, kalau Ramadan ini taruhlah 30 hari, kan tinggal nambah 10 hari. Wah. Ya, maka biasakan jangan sampai terlambat ketika sholat berjamaah. Kalau 40 hari berarti berapa kali jamaah? 40 kali 5. 200 kali berjamaah. Jiwa yang baik itu akan menyambut. Ini adalah bagian dari tazkiyatun nufus. Kita berusaha. Diri sendiri saja tidak usah nunjuk-nunjuk orang lain. Tidak usah tiba-tiba telat, malah sering misalnya. Tidak usah nunjuk-nunjuk. Ya, kita akui ya demikian. Ya, kalau suatu sebab barangkali terlambat, udah komat masih di belakang barangkali, ya, buang aja. Ya, yang penting kita tidak usah husnudzon, apa namanya? Suudzon dengan teman-teman yang terlambat. Yang penting kita. Fadilah tabkir ada di sini, ikhwah. Jadi tabkir itu tidak hanya ketika Jumat saja. Setiap kali sholat 5 waktu. Karena dia akan mendapatkan keutamaan takbir bersama imam. Mungkin ada soal ya. Ya nyong mending jadi orang imam baik. Kan gitu ya. Nah imamnya sih gimana untuk dapat keutamaan ini, kan demikian. Jadi pahamin ya. Lah jadi makmum baik lah. Biar dapat keutamaan ini. Ya, untuk imam kan standarnya sih jadi apa kayak gitu. Tidak seperti itu cara berpikirnya, ikhwah. Kalau makmum saja seperti itu dapat keutamanya, apalagi jadi imam. Apa ada imam yang terlambat? kalau dibikin lambat komatnya ada ya. Tapi kalau imamnya kan enggak terlambat. 6. Wabillahi taufik. Lihat ikhwah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala cela orang-orang musyrikin. Dan akhlaknya orang musyrikin ini jangan sampai kita tiru. Apa sebabnya? Karena tidak mendatangkan jiwa yang suci, jiwa yang bersih. Wailul lil musyrikin alladzina la ya'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Ini keberadaannya orang musyrik. Perhatikan dengan baik. Allah hardik di sini. Allah celah. Wailul lil musyrikin. Wail untuk orang-orang musyrik. Wail. Ini adalah lembah. yang ada di jahanam. Catah ini untuk orang-orang musyrik. Wailun biasa diartikan dengan celaka. Karena orang yang akan mendapatkan lembah di jahanam ini orang yang celaka. Sehingga na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari dapat jatah di neraka ini. Lil musyrikin. Wail itu untuk orang-orang musyrik. Apa sebab? Karakter ini yang harus kita waspadai. Alladzina la yu'tuna zakata. Yaitu orang-orang yang tidak mendatangkan zakat. Wahum, dan mereka bil akhirati, dengan akhirat, hum kafirun, mereka itu ingkar. Karakter dua hal ini yang ada pada orang musyrik yang harus kita waspadai, jangan sampai ini ada pada diri kita. Jatahnya itu sudah Allah sebutkan. Dapat wail, lembah di jahanam. Apa sebab musyrikin ini dapat lembah di jahanam? Karena mereka la yu'tuna zakah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi tafsir ayat ini, apa yang dimaksud dengan az-zakah? Zakat hiya at-tauhid wal iman, yaitu tauhid dan iman. Ini yang enggak didatangkan oleh orang-orang musyrik. Alladzi bihi yazkul qalb, yang mana tauhid dan iman inilah yang akan mensucikan hati. Barakallahu fikum jami'an. Demikian juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan aksarul mufassirin minas salaf, mayoritas ahli tafsir dari kalangan salaf, wa man ba'dahum, dan ahli tafsir yang datang setelah para salaf, yang dimaksud dengan zakat dalam ayat ini adalah at-tauhid, syahadat la ilaha illallah, wal iman, dan iman. Jadi tauhid itu berarti persaksian bahwasanya la ilaha illallah, dan iman yaitu membenarkan. Ini yang tidak didatangkan oleh orang-orang musyrikin. Jika urusan tazkiyatun nufus ikhwah, mensucikan jiwa, ini adalah perkara yang harus diutamakan oleh kita. Tauhid itu adalah yang akan membersihkan jiwa. Iman itu akan membersihkan jiwa. Tauhid lebih spesifik, iman lebih luas. Kalau tauhid, nanti urusan khususnya adalah persaksian. Tidak ada sesembahannya benar kecuali Allah, yang dikatakan tauhidullah. Dan menjadikan Ar-Rasul alaihissalatu wassalam adalah satu-satunya yang untuk di ikuti. Ini namanya tauhidur rasul. Berarti kita butuh untuk mengilmui ini. Wah. Karena ini akan membersihkan jiwa. Ini akan menjadikan jiwa itu tenang. Ini yang nanti akan dipanggil ketika meninggal dunia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, karena ya, yang namanya orang meninggal dunia dalam keadaan bersih kan jadi tenang ikhwah. Coba keadaan orang na'udzubillahi min dzalik ketika mati dalam keadaan membawa dosa-dosa, takutnya luar biasa sekali. Dia akan menghadap Rob penciptanya dalam membawa kesalahan-kesalahan. Udah kayak apa ketakutannya? Ya, akan menghadap kepada penguasa alam semesta, pemilik alam semesta. Wabillahi taufik. Lah kita cerita sesama manusia saja ya, ketika ada aturan-aturan kemudian dilanggar aturannya, ya, kemudian akan menghadap kepada mudirnya, itu sudah ada duduk-duduk takut, was-was akan dihukum apa. Ini urusan dunia saja sudah seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini suatu kebutuhan kalau begitu. Mengetahui tauhid, mengetahui iman, ini suatu apa ya? Kebutuhan untuk mensucikan jiwa. Nah, ini yang tidak didatangkan oleh orang-orang musyrik. Ya. Sehingga at-tauhid wa aslun ma yazku bihin nufus wa tadhkuru. Maka tauhid ini adalah pokok, pondasi untuk mensucikan jiwa dan membersihkannya. Ini pokoknya di sini. Sehingga jangan sampai ketika seorang sudah banyak amal tapi tidak mengetahui tauhid, ini yang kita sangat menakutkan. Kita waspada yang demikian. Sehingga ini kewajiban bagi kita semua ya, untuk menebarkan ilmu ini. Apa antum tidak kasihan ikhwah? Ketika di sana banyak kaum muslimin berusaha berpuasa, tahu hadis yang kita baca tadi, bahkan berusaha untuk menghidupkan malamnya dengan qiraatul Quran, sholat tarawih. Bahkan gak cukup sampai di situ, langsung dilanjut tahajud nanti ketika sudah bangun tidurnya, gak marem pokoknya, tambah lagi ibadahnya. Namun mukodimahnya ikhwah yang sangat-sangat betul-betul kita bersedih. Sebelum masuk Ramadan, tabaruk dulu bulan Sya'bannya di kuburan wali-wali. Katanya memunggah puasa sehingga Sya'banan. Sehingga kuburan-kuburan itu menjadi ajang untuk tujuan. Dimukodimai dengan itu. Kembang-kembang dijual di bulan Sya'ban untuk acara yang nanti masuk bulan Ramadan. Sehingga kuburan-kuburan itu perlu dibersihkan. Karena pintu-pintu surga akan dibuka. Sehingga mayat-mayat itu akan bangkit dan sebagainya. Dari apa yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini keyakinan-keyakinan ini yang harus diluruskan. Ini ngotori ya. Jadi belum masuk Ramadan sudah dikotori dulu jiwanya. Dimukodimai sampai pada perbuatan kesyirikan. Ya berantakan sudah amalannya. Karena asyirku, kesyirikan itu, asyaddu ma yudannisun nufus. Syirik itu adalah paling dahsyatnya yang akan mengotori jiwa. Itu syirik. Ya, paling dahsyatnya akan mengotori jiwa. Karena syirik itu akan menjadikan muhbitun li jami'il a'mal. Akan menghapuskan seluruh amalan-amalan. Ya, apa kita tidak kasihan ya terhadap kaum muslimin yang demikian? Ya, bangkitkan kepedulian kita. Ya, kita mungkin dari keluarga, ya, sanak famili, kesempatan-kesempatan untuk menjelaskan ini, mungkin antum hidup di lingkungan RT dan seterusnya, diberi kesempatan untuk menyampaikan, sampaikan ikhwah. Kasihan-kasihan. Ya. Amalannya terhapus, sudah susah payah mengerjakannya. Nah, ini jangan sampai menimpa diri kita. Ya, jangan sampai menimpa diri kita. Sehingga belajar ilmu tauhid itu terus istimror. Ya, jangan berhenti. Walaupun sudah pernah belajar, terus lagi. Belajar lagi, belajar lagi. Sampai betul-betul menjadi orang yang sangat paham. Ya, jangan pernah menyesal untuk belajar tauhid. Oh, apa ada orang yang misal belajar tauhid pensiun nih kah? Pensiun dari belajar tauhid. Ya. Padahal pelajaran ini adalah pelajaran yang menjadi ciri khas dari dakwah salafiyah. Seorang sunni salafi itu ada orang yang saya pensiun dari Salafi sekitar 3 tahunan lah. Jadi ngaji Salafi 3 tahun pensiun ya ikhwah. Apa dia mau pensiun dari ilmu tauhidnya, ilmu sunnahnya, kemudian bergabung dengan ahli syirik? Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai demikian. Dengan bangga mengatakan seperti itu. Ya. Ingat ya, ingat bahwasanya kesyirikan itu akan bisa masuk kepada siapa saja. Allah khabarkan bagaimana dahsyatnya kesyirikan yang akan mengotori jiwa ini. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Demi Allah, sungguh-sungguh betul-betul aku telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang sebelummu, la in asyrakta, jika engkau berbuat syirik, la yahbathanna 'amaluka, sungguh-sungguh amalanmu akan terhapus, wa la takunanna minal khasirin, dan sungguh-sungguh kamu akan termasuk orang yang merugi. Coba ayat yang mulia ini ya, khitobnya itu kepada orang yang mustahil terjatuh ke dalam kesyirikan ikhwah. Ya. Kepada orang yang mustahil terjatuh ke dalam kesyirikan. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibrohnya apa? Orang yang mustahil terjatuh ke dalam kesyirikan saja mendapatkan ancaman yang demikian. Ya min babil aula, kita terlebih kita harus sangat khawatir. Harus sangat khawatir terjatuh ke dalam perkara yang akan mengotori jiwa. Ya, ini ada pada orang musyrik. Jiwa yang kotor. Ya. Udah dikhabarkan jatahnya. Akan dapat apa ya, ikhwah? Wailun. Ya, mendapatkan lembah yang ada di Jahannam. Kesyirikan tidak hanya sekedar menghapuskan seluruh amalan, bahkan dosanya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga kita harus ingat dan selalu diingatkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ayyushraka bihi, untuk disekutukan dengannya. Allah enggak akan ampuni dosa kesyirikan. Sehingga ya, bahaya yang demikian ini harus diingatkan pada umat. Dan Allah akan mengampuni apa yang di bawah dari kesyirikan. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Ayat ini sampaikan dengan tegas. Dosanya itu tidak akan diampuni. Nah, kalau meninggal dunia dosanya gak diampuni, itu sudah jelas alamatnya. Sehingga manfaatkan hidup kita di dunia yang sebentar, ya, dengan perkara-perkara yang menghindar dari semua ancaman-ancaman ini. Dipertegas bahwasanya orang yang berbuat kesyirikan itu haram untuk masuk ke dalam surga. Sehingga semakin lengkap sudah ancamannya. Amalannya terhapus. Dan amalan kebaikannya terhapus. Sehingga yang ada adalah amalan kejelekan. Kalau gak ada kebaikan, ada kejelekan, sudah jelas neraka. Terlebih ditegaskan, barakallahu fikum, tidak diampuni dosanya, ya jelas neraka. Dipertegas lagi, diharumkan masuk surga, lengkap sudah itu ancaman kesyirikan. Ya. Innahu ma yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya neraka. Dan tidak ada bagi orang yang zalim, tidak ada bagi orang yang berbuat kesyirikan, min ansor, dari penolong. Coba na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ancaman-ancaman yang begitu dahsyatnya ini banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin yang mereka masih mengatakan dirinya muslimin, namun amalannya adalah amalan musyrikin. Enggak tahu. Enggak tahunya apakah enggak tahu ayat ini? Ayat ini tahu ikhwah, tapi enggak tahu kalau perbuatannya itu adalah termasuk jenis dari kesyirikan. Itu yang menjadi permasalahan. Saya kasih contoh. Dulu saya punya ponakan lama di pesantren ikhwah. Ya, sekitar 15 tahunan kalau enggak salah. Pesantren yang mengajarkan untuk tawasul dengan orang-orang soleh. Itu yang namanya ziarah ke rumah saya, ya ke rumah bapak maksudnya. Itu hampir setiap ketika pulang dari pesantren, ya makan di situ sudah biasa. Yang namanya dialog sudah biasa. Tapi ketika ngangkat bab ini, itu menjadikan sebab sudah enggak balik lagi. Kecuali hari raya, Lebaran itu pada, ya. Tidak menganggap perbuatan itu termasuk dari kesyirikan. Dalil-dalil kayak gini tahu, ya, tahu. Ya. Saya tahu kalau berdoa kepada orang mati itu tidak boleh, ini syirik kayak gitu. Tapi ini orang soleh, indah hujah, mereka tuh punya kedudukan di sisi Allah. Nah, saya menjadikan untuk perantara menyampaikan amalan kepada Allah. Ini bukan termasuk kesyirikan, ini termasuk ta'zim bisolihin. Mengagungkan orang soleh. Nah, bab ini yang menjadi perkara yang harus banyak dijelaskan. Jadi mereka berbuat kesyirikan itu dalam keadaan enggak meyakini kalau perbuatannya adalah apa? Syirik. Kalau yakinnya ditinggalkan. Padahal mereka itu orang yang zikir kepada kalimat la, yakni berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, tapi enggak paham, itu jadi problemnya. Masih hebat orang musyrikin dahulu paham la ilallah sehingga berkonsekuensi kalau mengucapkannya ditinggalkan, enggak mengucapkannya masih bertahan dengan kesyirikannya. Wabillahi taufik. Al-maksud saya sampaikan ini, bahwasanya orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan itu rata-rata tidak meyakini kalau itu perbuatannya syirik, dan bahkan ini termasuk pemuliaan terhadap orang soleh. Bahkan orang yang tidak berbuat demikian itu yang dianggap apa? Salah. Ya, jadi antum itu dianggap salah kalau menjelaskan ini. Ya. Sehingga muncul tuduhan-tuduhan dengan gelar-gelar yang menakutkan. Ya, wabillahi taufik. Khani fiddin, hafidhani wa hafidhakumullah. Kesempatan yang ada akan kita lanjutkan insyaallah. Kita cukup dulu, sudah jam 6. Allahu ta'ala lamu biswab wa bila taufiq. Mudah-mudahan Allah ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk terus menjaga jiwa ini, membersihkan jiwa ini, terlebih di bulan Ramadan. Allahu ta'ala alam. Subhanaka Allahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.